saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Beriman kepada hari akhir adalah salah satu di antara rukun iman yang 6, yang mana seseorang tidaklah sah imannya tanpa beriman kepada hari akhir, bahkan dianggap kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap bahwa mereka enggak akan dibangkitkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul bala wa rabbi. Bahkan sebenarnya demi Allah Tuhanku, kamu pasti akan dibangkitkan. Allah menyebut za'ama alladziina kafaru, orang-orang kafir, menunjukkan bahwa barang siapa yang mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan, maka dia adalah orang yang kafir. Tentang hari kiamat, dalil terkait beriman kepada hari kiamat disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan didukung oleh semua dalil, dalil naqli maupun aqli. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan adanya hari kiamat, hari akhir, hari kebangkitan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa mereka enggak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan? Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Dan semua kitab samawi, baik Taurat, Injil maupun Zabur, ya, menyebutkan tentang hari kiamat dan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Innas sa'ata la'atiyah la raiba fiha. Kiamat pasti terjadi, enggak perlu diragukan lagi. Sedangkan dalil akal bahwa kiamat pasti terjadi dan bahwa hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala disebutkan pula dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Wa huwa ahwanu 'alayhi." Dialah yang pertama kali menciptakan kamu dan dia nanti akan mengembalikan kamu setelah kamu mati, dan itu lebih mudah baginya. Yani, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan kita pertama kali, tentu menciptakan kembali setelah sebelumnya ada lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi ini lebih besar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan bulan, apalagi manusia yang kecil daripada makhluk-makhluk yang besar, lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang kita saksikan di hadapan kita ada sebuah biji yang sebelumnya mati, kering, tapi kemudian kita lempar ke tanah yang subur, ke tanah yang basah, tiba-tiba hidup kembali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fussilat. Allah berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah." Dan di antara tanda-tanda mampunya, kuasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia setelah mati, engkau lihat bumi yang sebelumnya kering, gersang, khashi'ah, ya. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat. Ketika kami turunkan air dari atas langit ke tanah yang kering, yang gersang itu, tiba-tiba ya menjadi bergerak, terbuka dan menjadi subur, dan kemudian mengeluarkan ya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Faida anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang bisa menghidupkan bumi yang mati, gersang, kering itu tentu lebih bisa lagi menghidupkan mereka yang telah mati. Di samping itu, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membangkitkan manusia yang telah mati, ya, untuk diberikan balasan terhadap amal yang mereka kerjakan di dunia. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan, maka karena karunia Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya 10 kebaikan. Tapi barang siapa yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan satu keburukan, maka tidaklah dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Ya. Di samping itu, kalau tidak ada kebangkitan, kalau tidak ada pembalasan terhadap amal, sungguh kasihan sekali mereka yang terzalimi, mereka yang tertindas. Dari sejak zaman dulu ada, ya, Bani Israel, anak-anak yang disembelih sama Fir'aun. Demikian pula seterusnya, dan sekarang bagaimana saudara-saudara kita yang di Suriah, yang di Palestina, yang di Rohingya, yang dibantai. Kalau seandainya ya tidak ada kebangkitan, pembalasan, tentu kasihan sekali mereka. Ya, maka hikmah Allah menghendaki untuk mengadakan hari kiamat, hari di mana amal manusia diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihatku untukmu.